Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-19 ini, Anda sedang mendengarkan Rafaela Channel. Sebagai Anting Wulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Lili Latif sebagai Paramita, dibantu oleh Heni, Lastri dan Rifki. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan menemui kakeknya Eyang Kaliman di pinggir sungai Cirampang dan meminta bantuan kakeknya untuk menempa ular mas menjadi sebuah pedang sakti. Tetapi Eyang Kaliman menyuruhnya kembali ke kaki Gunung Wukir untuk menemui suaminya. Aku harus dapat segera tiba di desa itu dan berjumpa dengan Kakang Saka. Tunggul berlari cepat melintasi hutan-hutan dan rimba. Ketika tiba di sekitar kaki Gunung Syawal, mata Anting Wulan yang tajam melihat gerak dari pertarungan beberapa orang yang tak jauh darinya. Segera saja ia menghentikan kudanya. Anak-anak, ayo tangkap burung yang baru datang itu. Ayo, baik. Kurang ajar. Kalian benar-benar mencari penyakit. Ada apa, Kak Adik? Apakah mereka semua mengganggu? Iya, Kakak. Aku tengah beristirahat di tempat ini. Tiba-tiba mereka datang ingin menangkapku. Aku tidak mengerti apa salahku. Ayo, bangkit tolol. Bangkit dan serang lagi. Ayo. Tolol. Goblok kalian semua. Mau kemana kalian? Enak saja kalian ingin meninggalkan tempat ini. Kalian mengira akan mudah menjatuhkan aku setelah membuat tidak berdaya anak-anak tolol ini? Jika kau memang tidak mempunyai keluarga, kau boleh ikut denganku. Kau masih terlalu muda untuk berkeliaran seorang diri. Dan kecantikanmu itu akan membuat kesulitan bagi dirimu. Terima kasih. Terima kasih. Kakak baik sekali. Lihatlah kembali, atau aku akan menghancurkanmu, wanita asing. Lihatlah kembali padaku. Lihat golok ini. Marilah, naiklah ke atas kudaku ini. Anting Wulan memapah gadis muda yang kelihatannya lemah sekali. Sementara itu, pimpinan kelompok begal yang tidak diacuhkan oleh Anting Wulan tidak dapat menahan diri lagi, dan tanpa ragu-ragu lagi, ia maju dan menyerang Anting Wulan dengan goloknya. Oh, hebat sekali, Kak. Sudahlah, jangan layani orang-orang liar itu. Naiklah ke atas kudaku. Kemanakah engkau akan membawaku, Kak? Tujuanku adalah ke arah timur. Apakah engkau keberatan? Tidak, Kak. Kemanapun saya tidak keberatan. Saya tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Kasihan sekali kau. Hiya, hiya, hiya. Melihat keadaan para mita yang menyedihkan, hidup seorang diri tanpa sanak saudara, Anting Wulan menawarkan untuk turut dan hidup bersamanya. Tanpa ragu lagi, wanita yang baru saja ditemuinya itu menerima tawaran Anting Wulan. Beberapa saat kemudian, di sebuah sungai kecil, Anting Wulan menghentikan lari si tumbul. Nah, itu sebuah sungai kecil. Kau dapat membersihkan tubuhmu di sana. Dan ini, kau dapat menukar pakaianmu yang kotor dengan pakaianku. Kukira tubuhmu tidak jauh berbeda dengan tubuhku. Nah, ayo, terimalah. Jangan ragu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Gadis muda yang malang itu melangkahkan kakinya menyusuri jalan semak yang kecil, dan kemudian duduk di tepi sungai kecil itu, memandang jauh seakan-akan hendak menebus kedalaman sungai kecil itu. Dari bola matanya menetes butiran-butiran air mata yang kemudian semakin lama menjadi semakin deras. Tidak aku sangka kakek Amista akan mendustaiku. Kakek Amista membohongiku. Alangkah bodohnya aku. Alangkah tololnya kau para minta. Ternyata gadis muda yang berusia sekitar 14 tahun itu adalah Paramita. Ya, Paramita yang pada kisah yang lalu tengah bersiap untuk melakukan tugas yang diperintahkan gurunya yang baru, yaitu Resi Amista. Kakek telah membohongiku. Kakek membohongiku. Meminum bubuk ini dan harus segera memperhatikan diriku. Oh, aku tidak dapat melihat sikap mesranya pada Kak Cempaka. Tidak. Saat inilah Kakang Mas harus bertekuk lutut padaku. Aku harus segera menyiapkan rencana berikutnya, yaitu membunuh Anting Wulan. Ya, bersama-sama dengan Kakang Mas Purbaya yang berkepandaian tinggi, aku akan dapat membalaskan dendam atas kematian ayahandaku. Anting Wulan, kau harus menanggung semua perbuatan ayahandamu. Tunggulah pembalasanku kelak bersama dengan Kakang Mas Purbaya. Aku akan mempersiapkannya di dapur. Aku akan memberikan daging rusa goreng yang merupakan kesukaan Kakang Mas Purbaya. Ya, dan juga minuman sari jeruk ini. Sekarang aku tinggal membubuhkan bubuk kuning ini. Minyak yang cukup banyak melekat pada daging goreng ini mampu meluluhkan warna kuning bubuk yang kutaburkan ini. Dan sari buah jeruk ini juga harus kububuhkan bubuk kuning ini.